jogo sakbare dituntun poso 3 tahun kalian Sunan Bonang. Tukang menek klopo, tukang gawe gula namine Cakrajaya. Iso ngenteni kedudukane Sunan Kalijaga sakbare nglakoni poso selama 3 tahun. Kanti maca ya hayyu ya qayyum padahal keliru ya kayuku ya ka. Yumu sampai jatene kobong dikenal kanti jeneng Sunan Geseng. Loh. Wong Ponorogo warok-warok rupane ya kuat ku. Kuat rupane medeni sejarahe menungso. Ki Ageng Penggeng niku musuh bebuyutane Sultan Trenggono. Siji murite sesik dijenal. Musuhan ra nontek-ntek. Sampai kaya Sultan Trenggono ndelok Ki Ageng Penggeng iki kaya Orde Baru ndelok PKI lho. Diuber-uber sampai cabang cindile. Lah Sultan Trenggono ngisami Ki Ageng Penggeng iki cabang cindile ya uber. Mula akhirnya Ki Ageng Penggeng matur teng Sunan Kalijaga jeng Sunan kula dendam kali Sultan Trenggono. Kula pengin bales. Kula pengin duwe anak sesuk dadi raja. Mbo piye carane ben bales kali Trenggono? Ana cita-citamu ngono ya poso ning sanding rawa pening kono 7 tahun coba topo tirakat. Lha ngono iki dilakoni kali Ki Ageng Penggeng. Turuti Gusti Allah duwe anak Joko Tingkir ya dadi raja Pajang sebab dipek mantu Sultan Trenggono. Ki gedhe pemanahan matur tenggene Sunan Kalijaga. Jeng Sunan Kali kanca-kanca kula niki wis entuk pelungguhan dadi raja kabeh. Murid panjenengan wis dadi raja kabeh. Ki Penjawi entuk bagian Pati. Haryo Penangsang angsal bagian Jipang. Joko Tingkir angsal bagian Pajang. Lah bagian kula kira-kira pundi jare iki gedhe pemanahan. Jenenge terakhir Kanjeng Sunan kali ya. Ya wis nek ngono karepmu. Kabeh wis entek wis nggon apik-apik wis dientekno. Karek 5 nggon omah setan. Nek kowe iso nelukno 5 nggon omah setan niku ya karepmu. Dateng pun dimawon omah setan sing nomor 1 ujung wetan Pulau Jawa namine Alas Purwo. Sing tengah lor jenenge Alas Roban, kulon jenenge Alas Larangan Cirebon, tengah Alas Ketonggo Ngawi, lah sing kidul Alas Mentauk Merabi. Milih omah setan ngendi? Kula milih Mentauk mawon. Oh iku demite kuat-kuat. Nek kowe pengen neluk nang Mentauk poso 20 tahun ning Bang Lampir Gunung Kidul. Dilakoni kali iki gede permanan dikancani Ki Ageng Giling. Turuti Gusti Allah. Duwe anak sinten? Duwe anak Danang Sutawijaya dadi raja Mataram Bubak Alas Mentauk. Rumiyen eneng calon raja Mataram mriki. Nggih. Calon raja Mataram niku enten namine Raden Bagus Harun. Mboten purun dadi raja soalnya mikir nek dadi raja ora ngerti agama medeni wong. Buktine Amangkurat 1, Amangkurat 2. Mula Raden Bagus Harun akhire milih medal king keraton gadah niat nukulno anak ulama dadi umara. Kali tiang sepuhe nek niatmu ngono tenan aku menjaluk 1. Pucuk ringe alun-alun panahan. Nek iso bolong kae metuwo Raden Bagus Harun nekak dipanah pucuk ringin ning alun-alun godhonge bolong. Akhir Raden Bagus Harun medal king keraton begitu didelok kali tiang sepuhe godhong ringin sa alun-alun bolong kabeh. Saking keraton mlaku ngetan terus mriki nglewati Mediun nggih arah Pono Rogo petuk sumur ditirakati 7 tahun. Akhirnya pas tanggal 17 Ramadan sumure muncrat 7 meter. Akhirnya Mbah Raden Bagus Harun duwe keyakinan aku entuk Lailatul Qadar mula sumure diarani sumur Sewu Wulan. Tekan sakniki kampunge dikenal kanthi jeneng Kampung Sewu Wulan mriku niku pagotan wingking pabrik gula. Nggih ya.